وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Menegakkan peribadatan ini merupakan misi dakwah para nabi dan para rasul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka beribadah, agar supaya para rasul menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan para rasul dengan sifat-sifat penghambaan, dengan sifat-sifat penghambaan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena itu di surah Al-Anbiya, wa kanu lana abidin, dan mereka adalah orang-orang yang berhamba kepada kami. Allah menyebut Nabi Nuh alaihi salam, wadhkur innahu kana abadan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Dan Allah menyebut Nabi Daud alaihi salam, wadhkur abadana Daud, ingatlah hamba kami Nabi Daud. Kemudian beliau sebutkan, kemudian Allah sebutkan Nabi Sulaiman, wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab, dan kami anugerahkan untuk Nabi Daud seorang putra yaitu Nabi Sulaiman. Beliau adalah sebaik-baik hamba dan beliau adalah orang yang selalu kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi Ayyub, wadhkur abadana Ayyub, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan ingatlah hamba-hamba kami Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Perhatikan, seluruh nabi tersebut hanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu sifat, yaitu sifat sebagai seorang hamba. Dan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutnya dengan predikat hamba di berbagai kedudukan penting. Ketika Al-Qur'an diturunkan, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab, segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya alkitab. Dan di perjalanan Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dan di posisi Allah menampakkan kebenaran Al-Quran, menantang, ya, qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, katakanlah kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami. Beliau disebut sebagai seorang hamba di berbagai ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat. Allah firman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Iya. Peribadatan kepada Allah ini adalah puncak yang dituntut dan dicari oleh setiap muslim yang menghendaki kebahagiaan. Peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat dari keberuntungan dan keberhasilan. Karena itu, siapa yang mendapatkan lezatnya ibadah ini, maka dia pasti akan mendapatkan keindahan surga Allah kelak di kemudian hari. Dan sebelum ia masuk ke surga di akhirat, dia telah merasakan surga di dunia dengan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Waj'ilat qurratu 'aini fis shalah," dan telah dijadikan penyejuk mataku itu adalah di dalam salat. Beliau anggap bahwa kesejukannya di kehidupan dunia adalah dengan melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini bagian dari ibadah. kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjelaskan makna hadis ini. Karena hadis ini kadang seseorang melakukan salat tapi dia tidak merasakan nikmatnya dan sejuknya salat tersebut. Maka Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau menyebut bahwa ada 6 perkara pokok yang hendaknya dihadirkan oleh seorang hamba. Dan 6 hal ini adalah jenjang, 6 jenjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya dihadirkan saat seorang melakukan ibadah salat. Dan 6 kaidah yang disebut oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tidak terbatas di dalam masalah salat saja, tapi ini adalah kaidah pada segala ibadah yang ditegakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang pertama, bagi siapa yang ingin menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dihadirkan di dalam dirinya kedudukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dalam melakukan ibadah itu. Dia ikhlas dalam menegakkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sanjungan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima agama yang ikhlas. Ala lillahi ad-dinul khalis. Ingatlah bahwa agama yang khalis, yang murni itu hanya milik Allah. Dan Allah firman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hunafa, condong kepada tauhid, mengarah kepada tauhid dan meninggalkan segala sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka keikhlasan adalah hal yang dituntut di dalam segala perkara, di dalam segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu adalah ibadah-ibadah yang agung, seperti dalam menuntut ilmu agama, seperti dalam berdakwah di jalan Allah, menyampaikan agama, seperti di dalam menegakkan simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak dari orang yang menyangka bahwa dirinya ingin berdakwah di jalan Allah atau ingin menegakkan agama, tetapi hakikatnya dia tidak berdakwah ke jalan Allah, tapi dia berdakwah menyuruh manusia kepada dirinya sendiri, menyuruh manusia kepada kepentingannya, dan menyuruh manusia kepada hal-hal yang membawa kemaslahatannya sendiri. Kadang sebagian orang ada masalah dengan orang lain. Ya, dibangun di atas masalah ini, dia membuat kegiatan-kegiatan yang dianggap dia meninggikan agama Allah di dalamnya. Padahal hakikatnya tidak, tidaklah dia menolong agama Allah dan tidak pula dia membawa kebaikan untuk manusia. Karena itu harusnya keikhlasan selalu dijaga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dan di dalam ibadah itu dituntut keikhlasan ini menyertai seorang hamba di mana ia tatkala sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus patuh terhadap segala hal yang dituntunkan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini posisi yang pertama, jenjang yang pertama yang harusnya dihadirkan oleh seorang hamba pada setiap ibadahnya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia menghadirkan mashhad as-sidq wan-nusuh. Dia menghadirkan posisi kejujuran, jenjang kejujuran dan jenjang nasihat. Iya. Nasihat itu adalah seorang mengikhlaskan sesuatu pada hal yang dia maksudkan. Iya. Dia bersungguh-sungguh di dalamnya menegakkan segala hal yang merupakan kebaikan sesuatu itu. Ini yang dikatakan sebagai nasihat. Iya. Maka bentuk dari nasihat di dalam ibadah hendaknya ada kejujuran di dalam melakukan ibadah tersebut. Betul-betul ia mencurahkan segala kekuatannya, ia mengerahkan segala perhatiannya di dalam menyempurnakan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di dalam salat? Iya. Dia punya kesungguhan bagaimana salat itu dia sempurnakan dari sisi rukun-rukunnya, kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dan dia memperhatikan kehusyukannya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini adalah posisi kejujuran, dan kejujuran itu pasti membawa kebaikan bagi seorang hamba. Allah firman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka jujur kepada Allah, iya, bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti itu yang paling baik untuk mereka. Dan di akhirat kelak, kejujuran selalu memberikan kebaikan. Hada yawmu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Ini adalah hari yang di mana kejujuran itu bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Iya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Karena itu hendaknya seorang hamba selalu menjaga kejujuran dan kesungguhan di dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bentuk kejujurannya di dalam ibadah, ia sangat cinta melakukan ibadah tersebut. Dari bentuk kejujurannya di dalam ibadah, ia selalu ingin menyempurnakan ibadah itu. Dari bentuk kejujurannya di dalam ibadah, ia ingin selalu mengulangi dan mengulangi ibadah tersebut. Maka hal ini kalau dihadirkan di dalam diri seorang hamba pada setiap ibadah yang dia lakukan, maka insyaallah ta'ala itu adalah ibadah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga dari jenjang ibadah yang harusnya dihadirkan adalah kedudukan al-muta'abah wal-ibtida'. Seorang menghadirkan, mencontoh dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada segala ibadah yang dia lakukan. Karena agama ini, pelaksanaan dari ibadah tidak akan diterima kecuali kalau dibangun di atas tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka hal tersebut adalah hal yang tertolak. Dan di dalam riwayat yang lain beliau menegaskan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Maka setiap ibadah harus dibangun di atas petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kita ini adalah wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, adalah tuntunan yang disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah adat istiadat agama kita, dan bukan pula warisan leluhur dan nenek moyang, bukan pula inspirasi dan pemikiran manusia, tetapi agama adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kewajiban seorang muslim dan muslimah di dalam menegakkan ibadah, hendaknya ibadah tersebut dia bangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dari jenjang ibadah yang hendaknya dihadirkan dalam pelaksanaan setiap ibadah adalah kedudukan al-ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, "Wa mal ihsan?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak mampu seakan-akan melihatnya, ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada seorang hamba jenjang yang tinggi di dalam peribadatan. Iya. Yaitu dia di posisi ihsan. Dan posisi ihsan ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama dan ini yang paling tingginya, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Iya. Karena rasa cinta di dalam hati yang sangat besar kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah yang sangat dahsyat, pengagungan dan pembesaran kepada Allah, pengenalan dirinya terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan ia sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia di dalam melakukan ibadah itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini jenjang yang paling tinggi. Kalau tidak mampu sampai ke jenjang ini, maka Nabi bersabda, "Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Kalau kamu tidak mampu melihatnya, tidak mampu seakan-akan melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Seorang hamba di dalam menegakkan ibadat, dia merasa bahwa dirinya selalu diperhatikan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kecil maupun yang besar dari perbuatannya kecuali Allah mengetahuinya. Allah melihatnya. Tidak ada ucapan yang dia lafazkan, yang dia jaharkan maupun dia bisikkan di dalam dadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maka dibangun di atas kedudukan ihsan ini, seorang hamba akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu ma'al muhsinin. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan tersebut. Iya. Kemudian jenjang yang kelima dari jenjang peribadatan yang hendaknya dihadirkan oleh seorang muslim adalah kedudukan al-minnah. Kedudukan dia merasa bahwa di dalam setiap ibadah yang dia tegakkan itu semuanya semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepadanya jalan-jalan ibadah tersebut, memperlihatkan kepadanya apa yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'ala man yasha. Ya, mereka merasa bahwa ya, dengan sebab engkau lah mereka mendapat nikmat keislaman. Maka katakanlah, jangan kalian menganggap bahwa minna itu nikmat itu karena aku, tetapi Allah lah yang memberi nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang memberi nikmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ini dari jenjang ibadah sangat agung manfaatnya apabila dihadirkan dalam setiap ibadah. Tatkala dia melakukan ibadah tersebut, dia merasa bahwa dirinya sebenarnya tidak memiliki apapun. Ya. Tidak ada daya dan kekuatan baginya kecuali datangnya hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang disedekahkan, apapun yang diserahkan, apapun yang dikorbankan, itu semuanya hakikatnya anugerah dan pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuannya, bukan pula dari kekuatannya, bukan pula dari kepandaiannya, dan bukan pula dari keutamaan semata berasal dari dirinya, tapi itu adalah keutamaan semata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jenjang ibadah ini apabila dihadirkan, ini adalah hal yang sangat mengagungkan dan mengindahkan makna dari ibadah tersebut. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang disebut oleh Ibn Al-Qayyim dari jenjang ibadah yang hendaknya dihadirkan pada saat melaksanakan ibadah sholat, dan kita katakan ini berlaku untuk seluruh ibadah yang lainnya, yaitu seorang hamba menghadirkan bahwa dia selalu kurang di dalam melaksanakan ibadah. Iya. Selalu kurang di dalam melakukan ibadah. Sebab apapun ibadah yang dia kerjakan, ya, pasti ada kekurangan yang menyertainya sebagai seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Maka perasaan pada dirinya bahwa dia penuh dengan kekurangan, banyak melakukan kekeliruan dan kesalahan, ini akan menyebabkan ia lebih terpacu dan lebih tercambuk lagi untuk menegakkan ibadah dan melakukan ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadirkan posisi at-taqsir, ya, masyhad at-taqsir, dia merasa bahwa dirinya selalu kurang di dalam melakukan ibadah, ini akan menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagian orang yang kadang kalau dia melakukan sebuah ibadah, dia merasa dirinya sudah sangat berjasa, dia merasa dirinya bahwa sudah berbuat sesuatu untuk Islam dan kaum muslimin, dia merasa bahwa dirinya sudah melakukan hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadahnya tersebut belum tentu hal itu dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin adanya faktor keikhlasan yang berkurang atau hilang dari seorang hamba, ataupun ada faktor-faktor yang lainnya menyebabkan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara jenjang-jenjang peribadatan yang harusnya dihadirkan oleh seorang hamba saat dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih predikat yang agung ini sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua tergolong kepada orang yang diperintah di dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله، di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau seorang pengelana yang sekadar berlalu saja. Inilah kehidupan kita di atas muka bumi ini, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu, yaitu pada hari kiamat. Dan pada waktu itu setiap jiwa akan mendapatkan pembalasannya secara sempurna, dan mereka tidak akan dizalimi. Iya. Maka ini dari hal yang hendaknya selalu kita hadirkan di dalam diri kita, untuk selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperindah dan mempercantik ibadah tersebut. Dan hendaknya kita selalu introspeksi terhadap setiap ucapan dan perbuatan yang kita lakukan. Sejauh mana ucapan dan perbuatan ini kita telah tetapkan bahwa itu adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, pada hari kiamat ada perhitungan yang harus kita jalani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab empat pertanyaan. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afna, tentang umurnya di mana dihabiskan. Kemudian yang kedua, wa an syababihi fi ma'abla, usia mudanya di mana dia usangkan. Dan pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian pertanyaan yang keempat, an ilmihi fi ma'amila bih, tentang ilmunya, bagaimana dia beramal tentang ilmu tersebut. Kehidupan ini adalah kesempatan, dan kesempatan itu hanya berlaku sekali saja. Sepanjang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuk kita kesempatan di kehidupan dunia ini, kita masih diberi umur bisa bernafas dengannya, maka hendaknya kita mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan kita bawa kelak di kemudian hari, tatkala kita menghadapi pertanyaan para malaikat di alam kubur, dan tatkala kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Semua hal ini adalah hal yang hendaknya kita renungkan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan tujuan penciptaan manusia di atas muka bumi. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan selalu memperbaiki keadaan diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjuki kepada kita semua jalan-jalan memurnikan ibadah kepada-Nya, hal-hal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala dosa dan maksiat, dan segala hal yang bisa menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawwadun karim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.